ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, ya ayyuhal ladhi amanu attaqullah haqqa tuqatih wa la tamudunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وعليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. المشاهدون الكرام, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada kitab Talbis Iblis karangan Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, dan masih pada pembahasan talbis iblis terhadap Rafidah atau talbis iblis terhadap Syiah. Dan di beberapa pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa yakni penyimpangan mereka dalam perkara akidah, dan juga beberapa penyimpangan mereka dalam perkara ibadah. Dan melanjutkan pembahasan tersebut, perhatikan halaman 80 untuk siapapun di antara al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang mengikuti pengajian ini, perhatikan halaman 80. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ومقابح الرافضه اكثر من ان تحصى وقد حرم الصلاه لكونهم لا يغسلون ارجلهم في الوضوء والجماعه لطلبهم اماما معصوما. Dan ketahuilah keburukan Syiah Rafidah tidak dapat dihitung banyaknya. Artinya sangat banyak penyimpangan yang mereka lakukan, yang tentunya yakni konsekuensinya menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini kita bahas? Karena mereka mengatasnamakan diri mereka muslimin. Jika mereka mengatakan bahwasanya mereka adalah agama yang terpisah, baru urusan kita selesai. Tapi karena mereka juga menyatakan diri mereka adalah muslimin, itulah kenapa kemudian kita bahas. Karena akidahnya menyimpang, tidak seperti layaknya akidah kaum muslimin, dan ibadahnya pun demikian. وقد حرموا الصلاة لكونهم لا يغسلون أرجلهم في الوضوء والجماعة لطلبهم إماما معصوما. Kata Syekh mereka, kata Imam, mereka diharamkan dari salat karena mereka tidak membasuh kaki pada saat wudu. Mereka diharamkan dari salat jamaah disebabkan menunggu kedatangan imam yang ma'sum, Imam Mahdi. Artinya salat mereka tidak sah karena mereka tidak mencuci kakinya. Mereka hanya mengusapnya. Loh, bukankah di Islam ada yang namanya mengusap? Betul. Tapi bukan di semua sholat. Di keadaan dan kondisi tertentu kita mengusap. Tapi mereka di semua sholat mereka mengusap. Al-mas'al al-khuffain, bab mengusap di atas dua khuf. Mungkin bahasa kita sekarang juga ini kaos kaki atau sepatu, alas kaki yang menutupi, yakni kaki bagian punggung, tentunya tidak melebihi mata kaki. Ada bahasannya memang. Ketika misalnya kita ada di satu negeri yang memiliki iklim yang luar biasa dingin, kalau misalnya kita sampai mencuci kaki kita ketika wudu, mungkin Anda sangat kedinginan dan mungkin menggigil karena intinya dingin ketika yakni kaki dibasahi. Teman-teman atau yakni para pencinta alam sangat fahamin. Anda basuh kaki Anda, menggigil Anda. Nah, di saat yang demikian, maka kita boleh mengusap wajah kita, basuh seperti biasa, tangan, kepala, kemudian yakni telinga, tapi di bagian kaki kita hanya mengusap. Rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, ada kondisinya. Tapi Syiah melakukannya di semua salat. Di setiap momen mereka tidak pernah kemudian membasuh kakinya, artinya wudunya salah. Bagaimana kemudian salatnya akan diterima? Makanya disebutkan oleh Syekh, mereka diharamkan dari salat karena mereka tidak membasuh kaki ketika berwudu. Tidak pernah membasuh, mereka hanya mengusap. Kemudian mereka diharamkan dari salat jamaah disebabkan menunggu kedatangan imam yang ma'sum. Bukankah sebagian mereka juga kemudian salat bersama kaum muslimin? Ya, untuk mengelabui saja. Untuk mengelabui saja bahwasanya mereka berbaur dengan ahlus sunnah. Hakikatnya mereka tidak mau berimam dengan imam ahlus sunnah yang berpaham sunnah sunni. Padahal di saat yang sama kita meyakini sholat Anda pun tidak sah. Ya. Jadi mereka mengatakan akan sah salat mereka kalau diimami oleh Imam Mahdi saja yang mereka tunggu. Wabtulu bisabbi sahabah, kata Syekh, dan kemudian yakni mereka diuji dengan kegemaran mereka mencela para sahabat. Ini di antara ciri yang paling dominan dari orang-orang Syiah, yaitu mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan radhiyallahu anhum ajma'in. Wa fi sahihain an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la tasubbu ashhabi fa in ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifah. Dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim disebutkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, janganlah kalian mencela para sahabatku. Kita sudah terangkan di kajian mulia dengan manhaj saf bahwasanya kala itu ada perseteruan antara Abdurrahman bin Auf dan Khalid ibn al-Walid. Dan sabda Nabi Muhammad ini beliau tujukan kepada Khalid ibn al-Walid. Bayangkan ya, beliau tujukan kepada seorang sahabat yang sedang berseteru dengan sahabat yang lain. Sahabat Khalid ibn Walid yang tentunya lebih telat masuk Islamnya atau agak lambat masuk Islamnya dibandingkan Abdurrahman bin Auf yang masuk Islam, bahkan dia di antara ar-ra'irul awal, secara umum dia di antara gelombang pertama yang masuk Islam. Abu Bakar, Khadijah, Abu Bakar, kemudian Ali, kemudian yakni Zaid bin Harithah, ini empat yang pertama dari laki-laki, dari perempuan, dari anak kecil, dari budak. Nah, di tangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam para sahabat yang mulia. Empat di antara total 10 para sahabat yang dijanjikan surga itu masuk Islamnya di bawah tangannya Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, atas dakwahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antaranya Abdurrahman bin Auf, ada Uthman bin Affan. Terjadi percekcokan di antara mereka. Kemudian keluar kata-kata dari Khalid ibn Walid yang tentunya tidak pantas. Ini keluar dari lisan Nabi Muhammad SAW. Janganlah kalian mencela para sahabatku. Yang lagi ngomong kan sahabatnya juga. Maksudnya, apalagi yang ngomong mencela sahabat itu orang yang levelnya jauh di bawah. Nabi Muhammad sekarang sedang menasihati sahabatnya. Yang mengeluarkan kata-kata mungkin kurang tepat kepada sahabat yang lain. As-sabiqun al-awwalun. Seorang sahabat yang lebih dulu memeluk Islam. Tidak pantas Anda mengatakan hal yang demikian kepada sahabat yang mulia, Abdurrahman bin Auf. Cara memahaminya, jika Nabi Muhammad menegur sahabatnya saja untuk tidak mencela sahabatnya, bagaimana ada orang yang hidup jauh generasi di bawah mereka, kok mencela sahabat? Dan Syiah gemar sekali mencela para sahabat. Itu bagian dari agama mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, janganlah kalian mencela para sahabatku, karena sungguh seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Kita sering bahas ini gunung Uhud. Rata-rata gunung yang kita lihat hanya 30%, karena 70%-nya menghujam ke bumi, karena ia adalah bagaikan pasak untuk bumi ini. Wal jibala autada, kata Allah Subhanahu wa taala di awal-awal surah yani amma yatasaalun, surah An-Naba, wal jibala autada, dan kami jadikan gunung-gunung itu sebagai watad, pasak agar kemudian bumi tidak berguncang. 70% ke bumi. Nah, tingginya gunung Uhud itu kurang lebih 300-an meter. Kurang lebih 300-an meter. Nggak terlalu tinggi memang. Tapi total luas pegunungan Uhud itu adalah 8 kilo. Silakan Anda kalikan. Tingginya kurang lebih 300 meter saja. Total luasnya 8 kilo dan itu hanya 30%. 70%-nya lagi menghujam ke bumi. Sebanyak itu Anda memiliki emas, kemudian Anda infakkan. Ini di antara bentuk bersangatannya Nabi Muhammad SAW. Bahasa anak sekarang lebay. Ini di antara bentuk bersangatannya Nabi Muhammad SAW untuk menyebutkan bagaimana kemuliaan seorang sahabat atau para sahabat. Agar semua kita tahu bagaimana mulianya mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Orang paling kaya di dunia pun gak punya duit segini. Katakanlah misalnya ada. Dan katakanlah kemudian, kalau ada pun mungkin gak akan sedermawan itu. Katakanlah ada dan katakanlah sangat dermawan. Dia infakkan semua emasnya itu. Bayangkan, dia infakkan semua emasnya itu. Dalam bentuk batangan, dalam bentuk cincin, kalung, gelang, dalam bentuk serbuk mungkin ya, kita gak tahu ya, karena diinfakkan semuanya, banyak banget. Sampai misalnya apa tuh, ada pisang keju, disebut pakai emas. Wah, kaya banget. Iya, topinya emas. Seret seret seret seret dimakan. Biar enggak ngantuk al-musyahidun al-kiram. Ya, subhanallah. Anda infakkan, kata Nabi Muhammad, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma adraka mudda ahadihim wala nasifah, itu tidak sebanding dengan satu mud yang diinfakkan oleh salah seorang dari mereka, sahabat, bahkan tidak juga setengahnya. Satu mud itu mungkin segini ya, kasarnya, standarnya satu segininya orang dewasa, standar. Kan satu sok itu empat mud. Satu sok yang untuk standar zakat fitrah. Kalau kemudian yakni kafarah separohnya, itu berarti empat mud, empat begini. Nah, satu mud ya segini. Dan yang diinfakkan sahabat ini bukan emas, kata para ulama. Apapun yang mereka infakkan, cuman satu mud atau bahkan separohnya saja, tidak bisa Anda kalahkan. Bahkan jika Anda berinfak dalam bentuk emas sebesar gunung Uhud, Nabi Muhammad ini bersangatan. Hiperbola. Tapi untuk apa? Untuk menyampaikan kepada kita semua akan mulianya mereka, akan keutamaan dan kebaikan yang mereka miliki, dan tidak pernah bisa kita kemudian mengalahkannya, agar kita sadar diri. Dan Nabi Muhammad sebutkan ini untuk Khalid, ibrohnya untuk semua kita. Tapi cara pandangnya jika itu Nabi Muhammad sampaikan kepada Khalid, yang tentunya sama, sama para sahabat. Bagaimana ada orang yang sahabat aja bukan? Hidup sekian ratus tahun setelah Nabi Muhammad. Hidup sekian ratus tahun setelah zaman para sahabat. Mencela para sahabat. Tidak tahu diri tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, disebutkan wa'an Suhaid ibn Ghafalah qala, marutu binafarin minasyi'ah يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وينتكسونهما فدخلت على علي بن أبي طالب فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بغير الذي هما له أهل ولو أنهم يرون أنك تضمر لهما على مثل ما أعلنوا ما اشتركوا على ذلك. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari Suwaid bin Ghaflah, dia berkata rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, aku melihat sekelompok orang Syiah yang sedang mencela Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Dan ini agama bagi mereka ya, mencela Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini agama bagi mereka ya. Mereka selalu bukan mendoakan keburukan untuk Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian aku menemui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan berkata, "Hai Amirul Mukmin, hai Amirul Mukminin. Tadi aku melewati sekelompok orang dari teman-teman engkau yang sedang membicarakan Abu Bakar dan Umar dengan sesuatu yang tidak layak bagi keduanya." Mencela maksudnya. "Seandainya bukan karena mereka beranggapan engkau pun menyembunyikan sesuatu terkait keduanya, sebagaimana yang mereka ungkapkan, niscaya mereka tidak akan berani berbuat demikian." Jadi bagi orang-orang Syiah, Ali pun sebenarnya benci kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Cuman Ali enggak perlihatkan. Ini keyakinan orang-orang Syiah. Bahwasanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pun atau sebenarnya benci dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab karena berdasarkan keyakinan Syiah bahwasanya seharusnya yang menjadi pemimpin sepeninggal Nabi Muhammad SAW, yang menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu Ali bin Abi Thalib. Kan rancu jadinya. Di antara yang membaiat pertama kali Abu Bakar As-Siddiq jadi pemimpin kan Ali bin Abi Thalib. Kalau memang Jibril alaihissalam salah dan menyampaikan wahyu, bahkan mereka meyakini Nabi Muhammad pun salah, harusnya wahyu itu turun kepada Ali bukan ke Muhammad SAW. Bayangin Jibril aja disalahin. Apalagi kemudian ketika Umar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu jadi khalifah. Rancu kan kalau dia membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Janji setia. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, dia di antara yang juga membaiat Umar bin Khattab. Kan harusnya dia ngomong, "Nih harusnya nih sepeninggal Nabi Muhammad saya." Apalagi saya kan ahlul bait. Tidak tuh, dia membaiat Abu Bakar As-Siddiq, dia membaiat Umar bin Khattab, dia membaiat Uthman bin Affan. Tapi bagi orang-orang Syiah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebenarnya memendam kebencian seperti yang mereka miliki. Hanya Ali bin Abi Thalib tidak perlihatkan, hingga mereka pun tidak perlihatkan, cuma ngomong di belakang. Wallahu a'lam bissawab. Lanjut. Kemudian ini saya ulang perkataan yakni Suwaid menyampaikan apa yang disampaikan oleh orang-orang Syiah, seandainya bukan karena mereka beranggapan engkau pun wahai Ali menyembunyikan sesuatu terkait keduanya Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, sebagaimana yang mereka ungkapkan, niscaya mereka tidak akan berani berbuat demikian. Karena engkau juga menyembunyikan sesuatu, hai Ali bin Abi Thalib, yaitu kebencianmu kepada Abu Bakar dan Umar, maka mereka pun beraninya ngomongnya belakang. Gitu loh. Wallahu a'lam bissawab. Qala Ali radhiyallahu anhu, a'udzu billah. An udmira lahuma illa alladhi tamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alayh. La'ana Allahu man admara lahuma illa al-hasan al-jamil. Akhu Rasulillah wa sahibahu wa wazirahu rahmatullahi alayhima. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tuduhan itu. Bahwasanya Ali juga menyembunyikan sesuatu. Kebencian, kedengkian. Yang tidak dia perlihatkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab karena menjadi khalifah duluan. Itu loh. Kata Ali bin Abi Thalib, a'udzubillah. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena tuduhan. Aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari menyembunyikan sesuatu terkait Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, terkecuali yang diamanatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat seorang yang menyembunyikan sesuatu terkait keduanya di dalam hati, yaitu kebencian, kecuali apabila itu kebaikan. Enggak apa-apa. Mencintai itu kan amal hati, enggak kelihatan orang, enggak apa-apa. Tapi kalau Anda memiliki kebencian, kedengkian terhadap mereka berdua dan para sahabat secara umum, Allah melaknat Anda. Itu doa Ali bin Abi Thalib. Semoga Allah melaknat orang yang memiliki kebencian, menyembunyikan sesuatu dari Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni kebencian. Tapi kalau yang disembunyikan adalah kecintaan karena dia sahabat yang mulia dan ini amal haji, maka enggak apa-apa. wallahu alam bisawab illal hasanal jamil, disebutkan di sini. Mereka berdua adalah kawan, mereka adalah yakni sahabat dan orang terdekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di sini dengan istilah wazira, kayak menteri. Ya menteri terjemahannya, pemimpin ada menterinya. Itulah mereka berdua ini, kata Ali bin Abi Thalib. Akhu Rasulillah, mereka berdua saudara Rasulullah. Sahibahu, sahabat dekatnya. Bahkan kalau kita di pengajian kaifa amalahum, bagaimana Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan mereka, seni interaksi Rasulullah SAW. Kalau Anda ingat awal-awal bahasan kita kali itu, siapa yang dibahas pertama kali? Abu Bakar sama Umar. Jadi Nabi Muhammad itu punya inner circle, artinya sahabat yang sangat dekat dengan beliau. Ada 8 orang. Ada 8 orang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad. Semua yang lain dekat, tapi ada yang lebih dekat lagi, yang lebih spesial lagi. Di antara mereka itu ada 8. Di antara 8 ini ada 2. Khusus orang yang sangat khusus di antara yang khusus. Gimana tuh istilahnya tuh? Khawasul khawas ya. Jadi Nabi Muhammad punya orang terdekat beliau dari kalangan para sahabat 8 orang. Di antara 8 yang paling dekat, ya yang berdua ini, radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, wa sahibahu. Makanya kata Nabi Abi Thalib, wa sahibahu. Dia saudara Rasulullah. Dia adalah yakni sahabat Rasulullah. Dia adalah wazira, dua menteri Rasulullah SAW. Rahmatullah alaihima, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kedua. Kemudian cukup panjang ini, tapi enggak apa. Berikut yakni bagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menerangkan kepada kaum muslimin prinsip beliau, keyakinan beliau, dan di saat yang sama ini bantahan untuk orang-orang yang mengatasnamakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau benci dengan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Berikut bagaimana ceramah beliau tentang keduanya. Thumma nahda dami'al 'ainain yabki qabidan 'ala yadayya hatta dakhala al-masjid fa sa'ida al-minbar wa jalasa 'alayhi mutamakkinan qabidan 'ala lihyatihi wa huwa yanzur fiha wa hiya bayda حتى اجتمع لنا الناس ثم قام وتشهد بخطبة معجزة بليغة ثم قال. Kata Suwaid rahimahullah ta'ala yang meriwayatkan cerita ini, Ali bin Abi Thalib pun bangkit dalam kondisi menangis karena beliau mendapatkan tuduhan itu, kan berarti bahwasanya beliau sebenarnya benci kepada Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, dan beliau telah yani minta ampun kepada Allah. Ini tuduhan, ini harus diluruskan. Kasusnya tentunya kala itu karena beliau adalah tentunya seorang pemimpin ya, atau karena kala itu beliau adalah ini sahabat yang ternama, terdekat dengan Nabi Muhammad plus Ahlul Bait juga. Yang ingin ulun sampaikan adalah bahwasanya ketika kita difitnah, enggak harus bikin klarifikasi. Ketika kita difitnah, tidak harus bikin klarifikasi. Karena apa? Yang namanya juga fitnah, enggak terjadi sebenarnya. Tapi sekarang yang terjadi, fitnah ada, dan kemudian sampai kepada beliau, maka beliau harus terangkan. Kenapa? Karena posisi beliau, kita sih bukan siapa-siapa. Ini karena posisi beliau, maka harus diluruskan. Dan kemudian sampai kepada beliau, maka beliau harus terangkan. Kenapa? Karena posisi beliau, kita sih bukan siapa-siapa. Ini karena posisi beliau, maka harus diluruskan. Untuk kasus kita, kalau ada orang tabayun, baru Anda terangkan. Enggak ada yang nanya, diemin aja. Lawang fitnah kok. Tapi kan nanti image kita buruk berdasarkan fitnah tersebut. Ah, paling cuma sebentar, nanti orang juga akan tahu kok kita cuma difitnah. daripada sibuk klarifikasi sana, klarifikasi sini, bikin postingan sana, bikin postingan sini. Orang yang enggak tahu jadi bertanya-tanya, ini sebenarnya ada apa sih? Iya, karena orang banyak yang enggak tahu sebenarnya tentang fitnah tersebut ditunjukkan pada Anda. Enggak usah bikin klarifikasi. Ada yang tabayun, terangkan. Posisi kita berbeda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu harus terangkan bagaimana sebenarnya sikap beliau terhadap mereka berdua, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tersweet Ali pun bangkit dalam kondisi menangis. Iyalah, pasti nangis. Long dituduh benci sama dua sahabat Nabi Muhammad. Gimana enggak nangis beliau? Radhiyallahu anhu. Dan memegang tanganku menuju masjid, ke masjid. Beliau pengin ini menerangkan. Karena kala itu tentunya momen pastilah di masjid ya, atau di pasar. Zaman dulu kan seperti itu. Coba seperti zaman kita sekarang ya, mungkin sebelah sudah bikin video klarifikasi di YouTube ya. Tapi tentunya di zaman itu ya. Dia naik mimbar dan duduk tegap seraya megangi dan memandangi jenggotnya yang telah memutih hingga orang-orang berkumpul. Di antara dalil tentunya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga memelihara jenggot. Jadi Anda kalau kemudian sok-sokan mengatakan cinta Ali bin Abi Thalib tapi jenggot Anda bersih, cinta dari Hong Kong. Beliau memilikinya, beliau memeliharanya, layaknya para sahabat juga yang lain, dan sudah memutih ya. Biasalah ya. Jadi disebutkan di sini memandangi, memegangi dan memandangi jenggotnya yang telah memutih. Anda bisa memandangi jenggot Anda. Itu kalau jenggot Anda panjang, kalau sedikit mana bisa lihat. Kalau panjang bisa kelihatan. Di antara jadi bukan cuma berjenggot, jenggot beliau panjang radhiyallahu anhu. Kecuali pakai cermin ya, baru kita bisa lihat ya. Dia berdiri, kemudian dia menyampaikan mukaddimah khutbah singkat yang begitu indah, lalu berkata, "Ma balu aqwamin yadhkuruna sayyidi ma balu aqwamin yadhkuruna sayyidi Quraisy wa abawai muslimin bima ana anhu munazzahun وَمِمَّا قَالُوهُ بَرِيءٌ وَعَلَى مَا قَالُوا مُعَاقَبٌ أَمَّا وَالَّذِي فَرَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ لَا يُحِبُّهُمَا إِلَّا مُؤْمِنٌ دَقِيقٌ وَلَا يُبْغِضُهُمَا إِلَّا فَاجِرٌ شَقِيٌّ. Nah, kalau perhatikan, misalnya siapa di antara kita, misalnya belum baca terjemahan, tapi Anda mengatakan yang saya bacakan tadi, Anda akan tahu indahnya satu khutbah. Bagaimana beliau seperti bersajak, tapi kan ini spontanitas. Tapi Anda perhatikan ujung-ujung perkataan beliau, tap, tap, tap. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, indah. Jika seorang sahabat bisa demikian, apalagi Nabi Muhammad, jauh lebih indah. Apalagi Al-Quran, indah lagi. Itulah kenapa kemudian mereka, yakni sebenarnya tidak bisa mengingkari Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu yang disampaikan Nabi Muhammad ini sangat indah. Pimpinan mereka pun, Al-Walid bin Mughirah, dia tahu yang disampaikan Nabi Muhammad SAW itu bukan syair. Kenapa? Karena kita bisa bisikin syair. Kita bisa bikin syair, kita tahu bagaimana cara bikin syair. Yang disampaikan Muhammad itu bukan syair. Jauh di atas itu. Makanya ketika mereka berkumpul kemudian ingin menyematkan yakni satu gelar yang buruk untuk Nabi Muhammad, mereka munculkan kata ini, kita sebutkan dia penyair aja. Kata Walid, enggak, yang dia sampaikan bukan syair. Gimana kalau orang gila? Lagi orang gila. Kita tahu gimana, apa itu kegilaan, kita tahu siapa itu orang gila. Muhammad, dia bukan orang gila. Kita tahu, janganlah malu-maluin. Gimana kalau kita sebutkan dia dukun, apalagi dukun. Yang dia sampaikan, yang dia sebutkan, yang dia baca, tidak seperti mantra-mantranya dukun. Walaupun yang di zaman sekarang dukun gak mesti pakai mantra ya, tapi pakai ramalan ya. Paham-paham sedikit lah ya. Ya, nggak mesti pakai mantra. Tapi di zaman itu ya pakai mantra-mantra. Hah, yang disampaikan si Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam itu bukan mantra itu. Semua kita tahu itu bukan mantra. Nah, gimana kalau kita sebutkan dia penyiraja? Nah, ini yang paling tepat nih. Yang paling bukan paling tepat, ini yang paling dekat yang bisa kita sebutkan kepada si Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita mengejeknya dengan gelar ini. Tapi sebenarnya kita pun juga tahu dia bukan penyihir, cuma ini yang paling dekat. Bayangin. Indah sekali perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La yuhibbuhuma illa mu'minun taqi wa la yubghiduhuma illa fajirun syaqi. Sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sidqi wal wafa. Ya'murani wa yanhayani wa yaghdabani wa yu'aqibani bima yatajawazani fima yasna'ani ra'ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yara ghayra ra'yihima wala yuhibbu ka hubbihima ahdan. Madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa radin anhuma wa madaya wal mu'minuna anhuma radun. Sampai situ dulu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan khutbah singkatnya. Ada apa dengan orang-orang ini yang menyebut-nyebut dua penghulu Quraisy, pemimpin dua bapak kaum muslimin? Ihwal sesuatu yang saya bersih dan berlepas darinya, menjelekkan, benci, menyebutkan kesalahan, saya berlepas diri. Serta akan menghukum mereka karenanya. Jadi kalau ketahuan, sampai ketahuan, demikian mereka akan dihukum. Yang ngomong buruk tentang keduanya, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada apa orang-orang ini, kata beliau, membicarakan sesuatu yang tidak pantas kepada dua bapak kaum muslimin, kepada dua penghulu orang-orang Quraisy. Di antara orang-orang Quraisy tentunya yang paling mulia, bahkan mereka mulia bahkan sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demi Allah yang membelah biji dan menciptakan jiwa, tidaklah ada yang mencintai keduanya kecuali orang beriman lagi bertakwa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau bersumpah demi Allah yang membelah biji dan menciptakan jiwa, tidaklah ada yang mencintai keduanya kecuali orang yang beriman lagi bertakwa. Anda beriman dan bertakwa, Anda mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Anda mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, itu bukti Anda memiliki iman dan Anda bertakwa. Tinggal dibalik-balik aja. Karena tidak ada yang mencintai keduanya kecuali orang yang beriman lagi bertakwa, kata Ali bin Abi Thalib. Sebaliknya, dan tidak ada yang membenci keduanya kecuali orang yang keji dan celaka. Ali bin Abi Thalib yang ngomong. Untuk orang-orang Syiah yang kemudian bahkan sampai level menuhankan Ali bin Abi Thalib, ini yang ngomong Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang mencintai Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma kecuali dia adalah orang yang beriman lagi bertakwa. Sebaliknya, dan tidak ada orang yang membenci mereka berdua kecuali mereka adalah orang-orang yang keji dan celaka. Syaqi, celaka, ini identik dengan celaka atau kecelakaan atau kemudaratan nanti di akhirat. Neraka Allah subhanahu wa ta'ala menanti. Mereka berdua telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejujuran dan ketulusan. Bahkan As-Siddiq di belakang nama Abu Bakar As-Siddiq itu karena beliau betul-betul imannya sangat jujur, membenarkan Nabi Muhammad SAW di mana orang lain mendustakan beliau. Bagaimana dalam satu malam bisa kemudian dari Mekah ke Palestina terus ke langit dalam semalam? Siapa yang bisa percaya itu? Karena Mekah Palestina itu standarnya satu bulan. Satu bulan perjalanan kuda atau onta. Atau onta lah, lebih tepatnya onta. Satu bulan, mereka tahu dari Mekah Palestina itu satu bulan. Ini kok ada orang ngomong. Kemudian tadi malam katanya dia ke Palestina plus bahkan ke langit semalam. Siapa yang bisa percaya? Abu Bakar As-Siddiq percaya. Ketika mereka kemudian mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan mengatakan, wahai Abu Bakar, bagaimana itu temanmu itu si Muhammad SAW? Katanya tadi malam dia ke Syam, ke Palestina, kemudian ke langit dalam satu malam. Kan aneh, kok bisa dia ngomong begitu? Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika si Muhammad SAW, jika Muhammad mengatakan hal yang lebih aneh daripada itu, mungkin yang lebih tidak masuk akal daripada itu, saya percaya. Luar biasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isinya sih mereka susah untuk mendustakan Nabi Muhammad dengan semua berita yang beliau bawa. Makanya mereka juga pelingsatan kan ketika Nabi Muhammad ceritakan bagaimana hari kiamat, bagaimana hari pembalasan. Kenapa? Ini orang gak pernah bohong. Kami gak pernah dapati orang ini berbohong sekalipun. Lalu dia ngomong begini, aduh berat nih minta ampun. Kenapa? Ini orang gak pernah bohong. Bahkan mereka mengatakan kami tak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Itu yang jadi repot. Maka tidaklah mereka mendustakan Nabi Muhammad kecuali karena kesombongan yang mereka miliki. Karena basicnya mereka tidak bisa mendustakan Nabi Muhammad. Bagaimana mau mendustakan? Mereka mengamanahkan harta paling berharga mereka kepada Nabi Muhammad. Gimana kalau bukan percaya? Anda punya duit banyak nih. Kemudian Anda titipkan kepada seorang. Tidaklah Anda menitipkan duit tersebut kepada seorang kecuali Anda sangat percaya sama orang tersebut, dia amanah. Harta paling berharga di kala itu adalah binatang ternak. Anda amanahkan untuk digembalakan kepada si Muhammad SAW. Apa kalau bukan karena Anda sangat percaya? Susah sebenarnya mereka mendustakan Nabi Muhammad kecuali karena sombong. Dan itu juga banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Faham mereka sebenarnya. Ini firman Allah, ini sabda Nabi Muhammad yang sahih, tapi karena kesombongan. Atau karena masih mengukur agama ini dengan hawa nafsunya. Cocok dengan hawa nafsunya, ikut. Enggak cocok, Ustaz enggak keren. Cocok dengan hawa nafsunya, ikut. Ada Ustaz menyampaikan, enggak apa-apa dengan penyimpangan yang selama ini dia lakukan, nah ini baru keren. Beragama masih dengan selera, rasa. Tidak bisa. Terus ngapain dong kita, oh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Lah Nabi Muhammad kan sudah ngomong, memang dunia ini penjara untuk kita. Ente mau apa? Penjara untuk kaum mukmin, surga untuk orang-orang kafirin. Bersabarlah dulu dalam meninggalkan keharaman-keharaman, nanti Anda akan dibalas dengan yang sangat lebih dahsyat, dengan yang sangat dahsyat, surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kemudian tidak ada kenikmatan kan? Banyak kenikmatan yang bisa kita nikmati. Kita punya pasangan, nikmat, kita punya anak, nikmat. Makanan yang nikmat, nikmat, minuman yang lezat, nikmat. Hal-hal yang mubah yang lain, banyak. Tidak seketat itu penjaranya, walaupun kita terpenjara. Wallahu a'lam bissawab. Berimanlah dan tunduk dan patuhlah akan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga larangannya. Perintahnya lakukan, larangannya tinggalkan. Karena mungkin kita menjalankannya hanya sehari lagi, mungkin besok kita mati. Sabar aja. Gak boleh, tinggalkan aja. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian mereka berdua telah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kejujuran dan ketulusan. Rela mati mereka buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memerintahkan, melarang, marah dan menghukum tanpa melampaui apa yang diputuskan beliau SAW sesuai syariat. Itulah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Dan tidaklah pula beliau mencintai seorang seperti mencintai keduanya. Ia bahkan kata Nabi Muhammad SAW, iqtadu bihadaini rajulain. Ini dua orang masih hidup nih. Tentu Nabi Muhammad bersabda, ikutilah dua orang laki-laki ini, jadikanlah mereka berdua panutan kalian. Nabi Muhammad ngomong. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, tidaklah pula beliau mencintai seorang lebih daripada cinta beliau kepada berdua orang, dua orang ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan orang yang paling Nabi Muhammad cintai. Bahkan spesifik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika ditanya, wahai Rasul, siapakah orang yang engkau cintai atau paling engkau cintai, kata beliau langsung spontan, Aisyah. Wahai Rasul, yang kami maksudkan dari kalangan laki-laki, bapaknya. Langsung Nabi Muhammad SAW, orang yang paling beliau cintai, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Anda membencinya dan Anda mencelanya. Wallahualam bisawab. Ini aneh ya. Nabi kita wafat dalam keadaan ridha terhadap mereka berdua, dan kaum mukminin pun ridha terhadap keduanya. Iya dong. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengamanahkan untuk mengimami kaum muslimin pada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau masih hidup tapi sudah sakit-sakitan. Tapi siapa yang beliau perintahkan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lanjut. Masih perkataan Ali, masih khutbah Ali bin Abi Thalib. Amarhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala salatil mu'minin. Fasalla bihim tis'ata ayyamin fi hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qabada Allahu nabiyahu wa ikhtara lahu ma 'indahu wallahu al-mu'minuna dhalik ruwadu ilayhi az-zakah thumma a'tawhu al-bay'ata ta'iina ghayra makru ghayra muqahin wa ana awwalu man sanna lahu dhalika min bani 'Abd al-Muttalib wa huwa lidhalika karihun يَوَدُّ لَوْ أَنَّ مِنَّ أَحَدًا كَفَاهُ ذَلِكَ وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرُ مَنْ أَبْقَى أَرْحَمَهُ اللَّهُ رَحْمَةً وَأَرْأَفَهُ رَأْفَةً وَأَسَنَّهُ وَرَعًا وَأَقْدَمَهُ سِنًّا وَإِسْلَامًا سَارَ بِسِيرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَتَّى مَدَى ذَلِكَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan ceramahnya. Rasulullah sallallahu untuk menyebutkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, untuk membuktikan bahwasanya beliau berlepas diri dari tuduhan-tuduhan orang-orang Syiah atau keyakinan orang-orang Syiah kepada beliau tentang kedua orang sahabat radhiyallahu anhum. Rasulullah memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu untuk memimpin salat kaum mukminin. Maka Abu Bakar pun mengimami mereka selama 9 hari saat Rasulullah masih hidup. Jadi Rasul masih hidup. Tapi Rasul memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimami kaum muslimin. Ini sinyal bahwasanya kalau aku wafat nih, memimpin kalian setelah aku, ini orangnya nih. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kaum muslimin faham itu. Ya, karena di antara para sahabat yang bacaannya bagus, indah, ada. Ada Tamim Ad-Dari, ada Abdurrahman bin Auf. Ada sahabat yang lain. Tapi tidak Abu Bakar As-Siddiq yang beliau suruh. Kenapa? Ingin berikan sinyal pada kaum muslimin, ini pemimpin kalian setelahku. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Rasulullah sesuai beliau memilih untuk berada di sisinya, karena memang Rasulullah kala itu diberikan pilihan, dan setiap Nabi dan Rasul memang seperti itu, diberikan pilihan. Dan ini keistimewaan mereka, Nabi dan Rasul, apa itu? Matinya itu ditawarin. Gak kayak kita nego aja gak bisa. Nabi dan Rasul itu ditawarin, mau mati sekarang apa ntar? Dan Nabi Muhammad SAW memilih meninggal hari itu. Karena Nabi Muhammad SAW, dari Aisyah Nabi Muhammad SAW bersabda, ma min nabiyin yamrudu illa khuyira bainad dunya wal akhirah. Tidaklah ada seorang nabi yang sakit kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pilihan antara dunia dan akhirat, mau tetap di dunia atau mati. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dan aku mendengarkan Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika beliau sakit dan dikala itulah beliau meninggal, aku mendengarkan beliau bersabda, ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Aku ingin bersama hamba-hambamu yang telah Allah, yang telah engkau berikan nikmat dari kalangan para nabi, siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan juga orang-orang saleh. Kata Aisyah, kala itu aku tahu Nabi Muhammad sedang ditawari dan beliau memilih untuk mati hari itu. Kaum mukminin memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai pemimpin serta menyerahkan zakat kepadanya. Kemudian mereka membaiatnya dengan penuh ketaatan tanpa paksaan, janji setia. Dan akulah yang pertama kali yang melakukannya dari kalangan Bani Abdul Muttalib. Nah, ini nih bantahannya nih. Yang pertama kali membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari kalangan Bani Abdul Muttalib, siapa? Ali radhiyallahu anhu. Gimana beliau bisa benci? Gimana kemudian beliau menyimpan kedengkian kepada Abu Bakar As-Siddiq? Dia yang pertama kali membaiat, janji setia, taat kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dalam suka, duka, senang, sedih, janji setia. Kata Ali bin Abi Thalib, dan akulah yang pertama kali melakukannya dari kalangan Bani Abdul Muttalib. Kakek Nabi Muhammad SAW, karena Ali bin Abi Thalib ponakan Nabi Muhammad SAW. Abdul Muttalib punya anak banyak. Di antaranya bapak Nabi Muhammad SAW, di antaranya Abu Thalib, bapaknya Ali bin Abi Thalib. Bani kabilah, maka dinisbatkan kepada yang paling tua kala itu tentunya. Wallahu a'lam bissawab. Meski sebenarnya Abu Bakar As-Siddiq tidak suka dipilih, tidak suka. Terbukti dari sikap berharapnya bahwa ada di antara kita yang mau atau dapat menggantikannya. Enggak mau padahal beliau. Bukan malah cari-cari, bukan malah pengen-pengen. Wahai Rasul, tunjuk saya. Enggak ada. Enggak ada. Tapi beliau dipilih. Namun demi Allah, dialah orang terbaik yang masih hidup sepeninggal Rasulullah. Ali bin Abi Thalib yang ngomong. Dia orang terbaik yang hidup peninggal Nabi Muhammad, persis kayak sabda Nabi Muhammad. Kata beliau dalam sebuah riwayat, jika ditimbang imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan imannya semua umat manusia, iman Abu Bakar lebih berat. Makanya Ali bin Abi Thalib juga ngomong demikian. Kata beliau radhiyallahu, yani demi Allah, dialah orang terbaik yang masih hidup sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia ada orang yang paling penyayang, paling belas kasih, paling warok, paling tua, dan paling dahulu memeluk agama Islam. Nomor satu dari kalangan laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tentunya secara mutlak Khadijah. Begitu pecah, siapa yang paling pertama? Maka laki-laki siapa, perempuan siapa, kecil siapa, dan budak siapa. Empat yang kita sebutkan tadi. Dia berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah hingga beliau meninggal dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya kepadanya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini bahasan kita. Ini tentunya yakni masih pembahasan berkaitan dengan Syiah kita akan pending atau kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan yang inilah di antara bentuk keterangan dari Ali bin Abi Thalib bagaimana beliau yani mencintai, memuliakan Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tanggal berapa nih?